Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kepanjatkan atas segala limpah nikmat kurnia-Nya kepada kita, taufik dan hidayah-Nya, dan juga telah membangunkan kita daripada tidur kita. Dan dengan itu kita bersama-sama dengan taufik dan hidayah-Nya dapat menunaikan solat subuh berjemaah di masjid ini. Dan ini adalah satu nikmat yang mabrali. Dan alhamdulillah dalam masa yang ada ini, bagaimana biasa kita akan teruskan dengan membaca dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab kumpulan hadis Arba'in, hadis 40 karangan Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di dalam hadis yang lepas kita telah membahaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau tinggalkan, dan agar kita jauhkan diri daripada larangan-larangannya, dan agar kita mengikut perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau telah mengkhabarkan kepada kita bahawa sebab yang membinasakan umat-umat sebelum kita adalah banyaknya soalan-soalan mereka, dan juga ikhtilaf bantahan-bantahan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Dan bila kita ambil daripada hadis itu banyak faedah-faedah, mutiara-mutiara daripada kalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin kita tambah sedikit lagi, iaitu berkaitan dengan yang manakah yang lebih utama. Adakah yang lebih utama itu kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, perkara yang diharamkan, atau yang lebih utama adalah kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, sama ada yang wajib ataupun yang sunnah. Ini termasuk pembahasan yang dibahaskan oleh ulama, kerana di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan seseorang itu meninggalkan ataupun menjauhkan daripada larangannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan apabila dia mampu. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa yang aku perintahkan kamu, maka hendaklah kamu lakukannya semampu kamu. Maka di sini terdapat istinbat daripada para ulama bahawa ini menunjukkan seolah-olah melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada setakat meninggalkan larangan. Kerana meninggalkan larangan itu tidak disyaratkan bila mampu, menunjukkan bahawa meninggalkan larangan itu mudah ataupun kurang-kurangnya lebih mudah daripada kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia lebih susah, sebab itu disyaratkan kita lakukan, laksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya ini apabila kita mampu. Artinya bila kita tidak mampu, kita tinggal. Maksudnya lebih susah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara yang diambil daripada hadis ini. Dan daripada sudut perbuatan semata, yakni perbuatan fizikal semata, tentu sekali kalau kita bandingkan antara kita tinggalkan larangan ini, tinggalkan main judi, tinggalkan minum arak dan perkara haram yang lain, ia tidak menuntut daripada seseorang itu banyak usaha. Maksudnya tidak ada pergerakan yang banyak. Bahkan melakukannya mungkin banyak mengambil tenaga gitu. Lebih-lebih lagi kalau kita ambil contoh main judi. Main judi amat memakan masa seseorang itu. Nak kena ngadap dia, nak tunggu dia kocok pakau dia dulu suntuk, nak tunggu dia apa, bagikan. Kalau yang main sikit orang, yang main ramai orang. Kalau kat kasih orang-orang, Lepas satu game, satu game. Lepas satu tikam, satu tikam lagi. Sampai malam-malam buta. Sebab tu siap dengan kuacinya, siap dengan air dia. Betul dia? Jadi makan masa. Kalau judinya adalah judi main dam, orang Melayu main dam. Saya juga tak main sangat. Ataupun orang Cina main mahjong dengan judi, ya, lagi lama lagi. Lagi penat. Ada pun meninggal main judi senang lagi. Tinggalkan lagi. Daripada sudut itu. Dan kalau kita bandingkan nak solat, nak bangun pada solat subuh, 2 rakaat je. Sikit sebenarnya yang solat subuh. Pada waktunya lah. Kemudian solat subuh lepas waktunya. Dan kita belum cerita tentang ibadah-ibadah lain yang perlu kepada usaha daripada badan kita campur dengan harta benda kita. Seperti ibadah haji. Seperti berdakwah. Tak kena belajar, datang kelas, bawa buku dan sebagainya, nak hafal tu bukan kerja senang. Dan kita juga usaha-usaha lain. Yang ini perintah-perintah daripada Allah dan Rasulnya, kalau kita lihat, memang lebih banyak fizikal, bahkan mungkin mental juga, berbanding dengan meninggalkan maksiat. Daripada sudut ini, memang kita boleh katakan lebih utama mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, sebab dia lebih susah. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat daripada sudut yang lain, kita lihat daripada sudut bahawa manusia dalam menghadapi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, mereka tidak sama. Tadi kita beri contoh minum arak, kita beri contoh main judi, kita ambil 2. Ini untuk sebahagian besar daripada orang Islam, susah ke senang nak tinggal? Sebahagian besar orang Islam senang tinggalkan 2 perkara ini. Sebabnya apa? Sebab ini bukan antara perkara yang mereka suka buat, ataupun mereka belum di, kita katakan, difitnah dengan maksiat ini, sehingga dia suka dengan maksiat ini lebih daripada banyak perkara lain. Lebih daripada anak isterinya, lebih daripada Allah dan Rasul. Belum lagi sampai itu. Jadi bila arak tak heran, judi tak heran. Tapi kalau dia dah mula gila, dah mula gila, apa-apa lagi lah, cerita dia lain. Betul tak? Cerita dia lain. Bila dia dah mula suka, lama-lama dia akan apa? Ketagih. Pada orang-orang macam ni, nak tinggalkan perkara maksiat itu, larangan Allah dan Rasulnya, senang ke susah sekarang? Susah. Kadang-kadang untuk dia solat lagi senang daripada tinggalkan maksiat itu. Kadang-kadang bagi orang macam ni, nak beri sedekah lagi senang daripada nak tinggalkan maksiat. Bahkan kadang-kadang kalau nak puasa lagi senang daripada tinggalkan maksiat-maksiat tertentu. Jadi di sini kata ulama, manusia, hamba-hamba Allah SWT berhadapan dengan maksiat ini terbagi kepada 2 golongan. Ada golongan yang mana sebab-sebab ataupun dia terdedah dengan maksiat-maksiat ini banyak sekali dan selalu, sehinggakan cubaan atau ujian yang amat kuat sekali berbanding dengan golongan lagi satu, yang mana maksiat-maksiat ini tidak banyak datang pada dia dan tidak selalu pun kalau datang pada dia. Jadi berbeza 2 golongan ini. Sehinggakan ulama membahaskan antara 2 golongan yang berhadapan dengan maksiat ini, siapa yang lebih utama? Seseorang yang meninggalkan maksiat, dulu meninggalkan maksiat, tetapi seseorang itu selalu dihadapi dengan maksiat-maksiat ini, dengan seorang yang tidak dihadapi dengan maksiat-maksiat ini secara total ataupun sekali-sekala. Jadi tentu jawapannya, orang yang perlu bersusah payah menjaga diri, menjaga hatinya, kena ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia selalu menghadapi maksiat ini, kemudian ditinggalkan, tentu darajat yang lebih tinggi daripada golongan yang tidak terdedah dengan perkara-perkara maksiat. Sama ada disebabkan tempatnya, sebab tempatlah tempat orang baik-baik, tempat orang-orang solat, contohnya Masjid Nabi, Masjidil Haram, tentu tempat ibadat. Sana sini orang kat tangan doa pada Allah SWT, minta ampun, nangis-nangis dan sebagainya. Lepas tu datang sini dengan azan, selalu berdamping dengan orang-orang solehin contoh. Tak jumpa maksiat-maksiat ini, tentu tak ada apa benda ditinggalkan. Dia tinggalkan juga maksiat. Tapi apakah dia akan sama dengan orang yang berhadapan dengan maksiat-maksiat ini selalu disebabkan tempatnya tempat yang tidak baik? Lagi-lagi kalau negeri kafir. Bila dah negeri dah kafir, maka macam-macam perbuatan kufur ada kat dalam. Kalau kufur dah boleh ada kat dalam satu negeri itu, maksiat jangan cakap lagi. Sana sini sama ada yang boleh dilihat, kita tengok, kita dengar, yang baca semua sekali. Bermacam jenis maksiat ada. Hari-hari kita ditayangkan dengan maksiat. Jadi takkan sama. Orang-orang ini yang berusaha untuk menghalang dirinya, menahan dirinya daripada meninggalkan maksiat dengan golongan yang pertama. Dan kadang-kadang dia bukan kerana sebab tempat sahaja. Kadang-kadang disebabkan umur orang itu. Takkan sama pemuda dengan orang yang dah lanjut usia. Nafsu dia tak sama. Walaupun masih ada nafsu lagi, tapi takkan sama. Sebab itu kata Ibn Umar radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu taala amat kagum, ajaba rabbuna, Tuhan kami amat kagum terhadap pemuda yang tidak yang hilang kepemudaannya gitu. Terjemah saja. Ya, ini seorang pemuda yang hilang kepemudaannya, maknanya dia hidup macam orang tua. Dia tidak apa? Dia tidak tertarik dan dia tidak teruji dengan maksiat-maksiat yang biasanya akan jatuh di dalamnya orang-orang sebaya dengan. Jadi ini satu perkara yang amat pelik, satu perkara yang amat mengkagum. Sebab itu Nabi Yusuf AS diangkat darajatnya oleh Allah SWT ketika dia masih muda, disebabkan beliau telah diuji oleh keadaan yang mana mudah sekali orang seperti dia, yakni kalau orang lain lah, untuk mengikut hawa nafsunya dan meninggalkan larangan Allah SWT. Kita semua tahu tentang kisah Nabi Yusuf AS, bahawa bila beliau telah dibeli oleh seorang pembesar negeri Mesir, beliau duduk menjadi hamba di dalam rumah tersebut. Bila tuan rumahnya tak ada, tinggal kita katakan isteri tuan rumah. Dan isteri tuan rumah amat tertarik dengan Nabi Yusuf AS. Apakah tidak Nabi Yusuf AS antara yang paling tampan kat dalam dunia? Sampai ada khilaf siapa lagi handsome, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Nabi Yusuf alaihi wasallam. Baik, yang penting di sini amat bernafsu puan rumah tersebut. Bila tak ada tuannya, dia pun tutup pintu, tutup tingkap dan sebagainya. Kemudian dia datang goda Yusuf alaihi wasallam, faqalat haytalah, marilah kepada. Dan ini satu perkara yang amat menguji orang-orang muda, bahkan banyak orang tua pun. Orang yang berharta, wanita yang mempunyai rupa. Baik. Maka Allah SWT mengisahkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan sesungguhnya wanita itu telah tertarik kepada dia, dan dia telah tertarik kepada wanita tersebut. Kalaulah tidak dia telah melihat tanda-tanda daripada Tuhan, yakni Nabi Yusuf AS. Adapun wanita itu dah habis dah, dah jatuh dalam maksiat, dia betul-betul nak berzina. Tapi Nabi Yusuf AS juga daripada sudut kita katakan tabiinya, seorang lelaki, seorang pemuda, ketika itu memang akan terasa di dalamnya keinginan. Tapi ini secara tabii. Tetapi beliau telah meninggalkan keinginan tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab beliau telah melihat burhana rabbih, iaitu tanda-tanda daripada Tuhan. Maka apa jadi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kata Allah, kami memalingkannya daripada su' kejahatan dan kekejian, al-fahsya, yakni perzinahan. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya beliau termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, ataupun yang diikhlaskan, yang disucikan. Jadi ini tentu bukan itu tentu menunjukkan bahawa seseorang dalam menghadapi maksiat kadang-kadang meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya lebih utama daripada mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia lebih susah. Dan kita ada kaedah yang umum dalam syariat bahawa kalau amalan orang itu lebih payah lagi, lagi banyak usahanya, maka lagi banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala maha hadir. Waktu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ajraki ala qadri nasabiki. Dalam peristiwa haji, Nabi SAW sabda pada Aisyah, sesungguhnya pahalamu bergantung kepada banyak sikitnya penat lelahmu. Sebab itu orang yang tinggal dekat dengan masjid, jalan berapa tapak dah sampai. Dengan orang yang tinggal jauh daripada masjid, jalan banyak tapak pun tak sampai-sampai. Tapi sampai juga. Siapa yang akan dapat lebih pahala? Tentu yang jauh. Ada yang dekat berapa tapak boleh sampai pun tak sampai-sampai. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, setiap tapak itu apa? Akan diangkat dengannya satu darjah, dan akan dihapuskan dengan satu tapak tu juga satu merta, satu dosa, satu kesalahan. Setiap tapak, berapakah tapak tu lah, 100-100 sampai dalam masjid. Kalau dia tunaikan solat tahiyatul masjid ataupun solat sunat qabliyah ke, lepas tu dia duduk dekat tempat dia solat itu, kana fis solati madamatis solati tan madamatis solatu tantaghiru. Maka sentiasalah dia dalam solat, selama mana solat itu menunggunya. Maknanya dia tunggu solat. Walaupun dia dah tak solat lagi, dah habis lah. Dia tinggal tunggu je. Walaupun tutup mata tidur, dia tetap dapat apa? Dapat pahala seolah-olah dengan solat. Itu kalau dia duduk. Apa lagi kalau dia solat lagi, solat lagi. Kalau solat dia mutlak lah. Itu kelebihan. Orang yang banyak usaha. Begitu juga orang yang mengeluarkan sedekah. Orang yang keluarkan $10 dengan orang yang keluarkan $100, tentu yang banyak lebih banyak pahala. Allah Maha Adil. Kalau yang lain-lain semua sama lah. Maksud yang sama dia, maknanya niat dia, ikhlas dia apa semua sama, kita anggaplah sama. Biasanya susah nak cari yang sama. Tapi kalau sama, yang tak sama hanya jumlahnya, maka jumlahnya itu akan juga diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan amalan-amalan lain, kita boleh kiaskan. Baca Quran yang sikit dengan baca yang banyak, rukuk yang panjang, sujud yang panjang dan seterusnya, tentu yang banyak lebih afdal, lebih banyak pahala. Jadi begitulah dalam masalah hadis tadi. Maka dianjurkan bagi kita untuk jangan mengambil ringan apabila datangnya larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka hendaklah kita berusaha sedaya upaya untuk meninggalkannya. Dan kita kena ingat, tidak ada alasan seseorang itu melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh kata saya tak mampulah, Ustaz. Saya ni manusia yang lemah, manusia yang lemah. Allah ciptakan manusia semua lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan, boleh sebut ayat Quran ni. dan ciptakan manusia itu semuanya lemah, saya lemah. Nanti saya minta ampunlah kepada Allah. Kata-kata ni semua adalah kata-kata apa ni? Memang dia lemah tu satu hal, tapi kata-kata pembohong. Sebab tak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk jauhkan diri daripada larangan-larangannya tanpa mensyaratkan kemampuan. Sedangkan apa ni, kita memang tak mampu. Mana boleh? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu jiwa itu melainkan dengan apa yang dia mampu. Kalau tak mampu, tak jadi wajib lagi. Tak akan dibebankan. Sebab itu kita dah katakan kemarin bahawa dalam masalah-masalah darurat, keadaan-keadaan yang sempit terpaksa, maka hadis ini tak masuk lagi. Ia larangan. Tapi kita boleh buat. Kita boleh makan bangkai, boleh makan makanan yang diharamkan, boleh pakai pakaian yang diharamkan, boleh salat tak tutup aurat. Ya? Boleh salat tak tanpa berwudu. Boleh begitu, boleh begini. Jika keadaan darurat, keadaan sempit. Adapun keadaan biasa tak bolehlah. Ini jelas sekali. Sehingga kan ulama menyebutkan kalau tak ada pakaian. Ini tak ada pakaian, bukan ada pakaian najis ke apa. Pakaian tak ada terus. Jadi nak solat, boleh ke tak boleh? Jawabnya, boleh. Solat tetap solat. Solat tak ada excuse. Tak boleh kata tak ada, tak mampu. Tapi mesti buat mana yang mampu. Kena carilah tempat kalau boleh selindung, tak ada orang. Dia kena solat kat situ. Sehingga kan kata ulama, kalau dia dekat tempat lapang, dan tempat situ ada macam kolam air, ada masuk dalam air tu, tutup dia punya kemaluan dia dengan air tu kan. Dia rendam kat situ, dia solat kat dalam air. Sebab itu dia mampu. Kalau tak memudaratkan dia, dalam tak ada buaya tak apalah. Kalau tak ada juga, tak ada perlindungan juga, dan dia jumpa cuma apa? Tanah liat. Maka ulama dalam kitab-kitab fiqah mengatakan, dia ambil tanah liat tu, dia tutup mana yang boleh daripada aurat. Lepas tu dia solat. Sampai macam itu. Sebab apa yang aku perintahkan pada kamu, lakukanlah semampu kamu. Ma'amartukum bi faktu minhu mastata'tu. Itu yang dia mampu, maka itulah yang wajib dia buat. Kemudian bila dah dapat baju, hendakkah dia ulang balik solat? Jawabnya tak perlu. Sebab dia telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga larangan-larangan, bila dia terpaksa buat sesuatu, maka terpaksa dah. Maka tidak haram lagi ketika itu. Jadi dalam keadaan biasa, mesti kita boleh tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bagaimanapun, kita teruskan kepada hadis pagi ini. InsyaAllah hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-10. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, yaitu dari Abu Hurairah lagi sekali radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Taala baik dan dia tidak menerima melainkan yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukminin dengan apa yang Allah telah perintahkan orang al-mursalin. Maka Allah SWT telah berfirman, wahai para rasul, makanlah daripada yang baik-baik dan lakukanlah amalan-amalan yang soleh. Dan Allah Taala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik yang telah kami rezekikan pada kamu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengisahkan tentang seorang lelaki yang telah jauh dalam perjalanan, ash'ata akhbar, dalam keadaan rambutnya kusut masai dan berdebu badan, yamuddu yadaihi ila as-sama', dia mengadahkan kedua tangannya ke langit berkata, ya rab, wahai Tuhan, sedangkan makanannya haram, sedangkan minumannya haram, sedangkan pakaiannya haram, dan dia telah diberi makan daripada yang haram. Maka bagaimana dikabulkan doanya ataupun untuk. Jadi hadis ini hadis yang agung, menerangkan tentang perkara-perkara yang penting di dalam agama Islam yang mulia ini, iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang pentingnya memakan ataupun mengambil yang baik-baik sahaja dan meninggalkan lawannya, iaitu yang buruk-buruk. Maka Allah SWT kata Rasulullah SAW, tayyibun, sesungguhnya Allah itu tayyibun baik. Dan ulama' mengatakan bahawa bila Nabi SAW mengkhabarkan bahawa Allah SWT itu baik, maka Allah itu baik dalam segala erti baik. Semua makna baik yang ada dalam kalimah itu ada pada Allah SWT secara mutlak. Dan ini kaedah dalam tafsir kan, kalimat-kalimat di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila terdapat sesuatu kalimat itu, maka asalnya yang dimaksudkan adalah sepenuh makna kalimat tersebut, kecuali ada pengkhususannya, ada pengecualian. Jadi dalam hal ini Allah SWT itu baik, maka kita lihat apa yang sesuai baik ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka mengatakan bahawa Allah SWT itu baik pada zat, dan Allah SWT baik pada sifat-sifat, dan Allah SWT baik pada nama-nama, dan Allah itu baik pada perbuatan-perbuatan, dan Allah itu baik pada hukum ahkam yang diturunkan, dan Allah SWT itu baik pada semua qada dan qadar. Itu yang terlintas sekarang. Jadi kalau Allah SWT baik pada zatnya, maknanya Allah SWT maha baik, sehingga kan tidak ada makhluk macam mana baik sekalipun zatnya itu akan menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas. Alhamdulillah Tuhan kita adalah Tuhan zat yang baik, dan Allah SWT memiliki sifat-sifat yang baik semua. Semua sifat-sifat Allah SWT yang kita kenal, mula daripada wujudnya Allah SWT, Allah maha melihat, maha mendengar, Allah maha mengetahui, maha berkuasa, maha berkata-kata, maha pengampun, maha penyayang, dan seterusnya. Apa juga sifat-sifat Allah SWT yang datang daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, semua sifat-sifatnya sifat-sifat yang baik belaka. Sebab zat Allah SWT baik, dan Nabi SAW kata inna Allah Ta'ala tayyibun. Dan begitu juga nama-nama Allah SWT semuanya baik belaka. Dan Allah SWT sendiri telah memuji zatnya sendiri bahawa Allah SWT memiliki nama-nama yang husna, walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah itu nama-nama yang baik. Jadi tak ada nama Allah SWT yang tidak baik. Dan baik makna daripada nama Allah SWT maknanya bagus daripada perkataan, dan bagus daripada maknanya. Jadi makna-makna terkandung di dalam nama-nama Allah SWT semuanya baik. Tidak ada nama Allah SWT yang tidak ada makna. Tak mungkin. Sebab kalau nama itu tak ada makna, macam mana kita boleh katakan itu adalah nama yang baik, Asmaul Husna? Tapi nama makhluk, nama manusia, kadang-kadang nama cantik je, sedap, tapi apa makna entah, tak tahu. Baik. Nama-nama untuk makhluk kadang-kadang setakat nama untuk kenal je. Jadi kalau orang tanya pena atau apa, pena tu pena, pena bukan buku. Buku lain, pen lain. Meja tu apa? Meja, meja. Apa pasal awak namakan dia meja? Memang dia kalau macam gini, dia ada kaki empat, ini macam ni, ha, itu meja. Kalau kerusi, kerusi orang duduk. Dia tak ada makna pun. Cuma letakkan satu kataan supaya apa ni, menunjukkan kepada benda tersebut. Itu asal maknanya isim. Isim maknanya sesuatu yang dipanggil untuk mengenal. Sebab kalau kita tak ada nama, macam mana nak bezakan antara satu dengan yang lain? Jadi susah. Jadi ada nama-nama. Sebab tu Nabi Adam AS diajar oleh Allah SWT asma'akullah wa'allama adamal asma'akullah. Penting nak tahu nama-nama. Dia tahu beza-bezakan. Bahkan kata ulama, bukan hanya nama je dia tahu. Dia tahu juga sifat-sifat, ciri-ciri nama tersebut. Oh, kalau api bukan api je, tapi api tu begini-begini, dia panas, dia membakar dan seterusnya. Kalau air dia begini-begini, dia boleh membasahkan dan seterusnya. Jadi ilmu Allah SWT berikan kepada Nabi Adam AS, baru disuruh malaikat sujud pada dia. Dan malaikat semua tahu kelebihan Nabi Adam AS. Dan Allah perintahkan mereka taat, kecuali Iblis lah. Bukan dia tak tahu kelebihan Nabi Adam AS, bukan tak tahu, Allah yang perintahkan dia. Tetapi dia sombong. Itu masalah besar. Dia bongkak, dia rasa dirinya lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi daripada Adam AS, new kamu, new kid on the block. Tahu-tahu kena sujud ke dia. Jadi Adam AS tak mau. Iblis lah, la'natullah alaih, tak mau sujud pada Nabi Adam AS. Kemudian dilawan lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Oh, dia kata aku diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. Jadi api tu macam lebih mulialah gunanya daripada tanah. Sebab pada dia api tu lagi kuat, api tu lebih bagus. Tanah tu apa yang kat bawah, tak ada buat apa-apa, api tu banyak faedah. Yang ni makna-makna yang dia faham macam itu. Jadi akhirnya Allah SWT hina dia. Nampak? Tapi yang penting di sini adalah apa? Adalah nama-nama Allah SWT semuanya punya makna-makna yang baik. Sebab tu nama Allah sekalipun, ada orang kata Allah tu tak ada makna. Mustahil Allah tak ada makna. Kalau Allah tu tak ada makna, dia bukan Asmaul Husna. Jadi yang benar, Allah itu maknanya Al-Ilahu. Maknanya Tuhan yang disembah. Dan nama Allah adalah nama paling khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun nama-nama lain semuanya mengikut nama Allah tadi. Sebab tu tak ada orang boleh namakan diri dia Allah. Tapi mungkin namakan diri dia Rauf, Rahim, Karim, Aziz masih boleh lagi. Dulu ada orang nama Tariq Aziz. Biasa orang Arab pakai nama macam tu. Tapi tak ada orang boleh letak nama dia Allah. Dan satu lagi nama yang tak boleh letak adalah Khaliq, pencipta. Sebab tak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin. Jadi yang penting di sini adalah baik pada nama-namanya. Dan juga pada perbuatan-perbuatan Allah SWT. Semua perbuatan Allah SWT baik belaka. Dan termasuk dalam perbuatan-perbuatan Allah SWT adalah pengkabulan doa. Allah SWT mengkabulkan doa hamba-hambanya. Kadang-kadang Allah SWT menghukum, mengazab hamba-hambanya yang ingkar kepadanya atau pada rasul-rasul. Sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Semuanya baik. Semuanya baik. Innallaha tayyibun. Begitu juga dengan takdir-takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing kita ni semua ditentukan oleh takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita ada dekat sini? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita ada dekat sini. Kalau tidak, kita kat tempat lain. Yang kata kita kat rumah, tanda kita tak ada kat rumah. Kita kat tempat lain, betul kan tempat lain. InsyaAllah bukan dalam negeri pun. Kadang kalau takdirkan, kita ada pun hari ini. Tak hidup lagi. Memang Allah takdirkan, Allah tentukan. Dan di sana ada perkara-perkara lain yang Allah takdirkan. Sebahagian daripadanya menyenangkan hati orang. Yang ni orang itu. Sebab dia dapat nikmat-nikmat. Bagus, keamanan, dapat ilmu, dapat kekayaan dan sebagainya. Dan di sana ada golongan yang mungkin mendapat takdir-takdir yang tidak menyenangkannya. Bahkan menyedihkannya. Miskin sangat, hutang keliling pinggang. Cari-cari jodoh tak dapat-dapat. Kerja-kerja-kerja kena buang. Dan apa yang dia nak tak dapat, ataupun sakit, ataupun cacat, atau buta, atau apa, yang amat-amat menyedihkan, sampai boleh kita kategorikan sebagai musibah. Siapa yang buat mereka macam ni? Allah SWT. Ini perbuatan Allah SWT, takdir. Tapi oleh kerana Rasulullah SAW kata, inna allaha tayyibun, sesungguhnya Allah tu maha baik, maka kita juga mesti katakan takdir-takdir yang tidak berapa menyenangkan itu, bahkan menyakitkan itu juga baik. Tak mungkin ada perbuatan Allah SWT itu jahat ataupun buruk. Tetapi yang mungkin buruk secara relatif, buruk pada orang itu, tapi tak mungkin buruk secara total. Sebab ada orang kalau tak ditimpa musibah, maka lebih buruk baginya. Kalau orang itu kaya, dikayakan oleh Allah SWT, akan binasa. Kita mana tahu? Bahkan dalam hadis memang ada. Ada sebagian hamba Allah tu kalau dikayakan, ya, dijadikan kaya, maka dia akan binasa. Jadi lagi bagus dia, dia miskin. Miskin terus pun lebih baik. Pasal orang ni kalau jadi kaya terus dia jahat. Silap lagi jahat daripada Haman yang kaya sangat. Sampai khazanahnya, harta karunnya itu kena bawa 10 kunci besar-besar. Kunci dia je diangkat oleh pemuda-pemuda yang kuat-kuat. Baru kunci, cuba bayangkan dia punya harta karun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu daripada kaum Musa, bukan kaum Fir'aun. Dia daripada orang-orang Yahudi. Jadi maknanya asalnya ada iman, ada Islam. Nabi Musa punya kaum. Tapi fabagha alaihim, maka dia telah melampau batas terhadap mereka. Enggak naya. Di akhir ni kita tahu bahawa fakasabna bihi wa bidarihil ard. Maka kami tenggelamkan dia dan rumahnya, yakni harta karunnya sekali, tenggelamkan di atas, di dalam muka bumi. Maka tak ada orang yang dapat menolongnya. Famakana lahu min dunillahi min awliya. Fakhasaf nabi wa bidarihil ard. Jadi itu keburukan yang mungkin terjadi kalau Allah SWT kayakan seseorang. Kalau berikan dia kesihatan, kalau berikan dia mata melihat, kalau berikan dia telinga mendengar dan sebagainya. Maka hikmah di sebalik takdir-takdir yang agak menyakitkan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain yang nampak buruk, makan orang, rosakkan tanaman orang, beracun dan sebagainya, berbahaya untuk manusia, adakah ini ciptaan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawab kita, innallaha tayyibun, Allah SWT maha baik. Tetapi yang mungkin buruk daripada satu sudut, dia ada banyak kegunaannya, banyak faedah. Hatta khinzir itu, babi, diciptakan oleh Allah SWT, tapi bukanlah babi itu secara totalnya buruk. Sebab kalau tak ada benda yang haram, tak ada daging yang haram, tak ada minuman yang haram, maka tidak ada ujian dekat situ bagi manusia. Kalau tak diuji manusia ini, maka tak akan kenal siapa yang benar-benar beriman pada Allah SWT dan siapa yang pura-pura. Sehingga kalau orang yang benar-benar beriman pada Allah SWT tahan ujian, pas ujian, barulah dapat apa? Dapat ganjaran daripada Allah SWT. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surat Ankabut, apakah manusia akan ditinggalkan berkata kami telah beriman kemudian mereka tidak difitnah? Yakni tidak diuji. Jadi itu memang sunnah Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia dengan macam-macam. Dengan kebaikan pun ada kadang-kadang. Dan biasanya dengan kesusah payahan. Baik. Jadi kadang-kadang dengan malapetaka, kadang-kadang dengan itu, kadang-kadang dengan ini. Kadang-kadang semua dah bagus, sakit pula, sakit kuah pinggang pula. Sakit-sakit kronik. Kadang-kadang semua dah bagus, isteri pula jahat. Kadang-kadang semua dah bagus, anak pula buat masalah. Ada je. Baik. Jadi memang ada macam-macam takdir Allah SWT, tapi semuanya baik. Baik belaka. Wa syarru laysa ilaik, wal khairu biyadaik, wa syarru laysa ilaik. Kebaikan itu di tanganmu, wahai Allah, dan kejahatan itu bukan kembali padamu. Nah, jadi innallaha ta'ala tayyibun. Begitu juga dengan hukum akam Allah SWT, semuanya baik berlaku. Semuanya baik berlaku. Jangan yang bagus-bagus je kita kata, bagus, wah Allah halalkan yang ini, halalkan lelaki kahwin lebih daripada satu, boleh makan itu, boleh makan ini, dan itu dan ini. Maka bab-bab ini kita kata, wah innallaha tayyib, Allah SWT bagus. Tapi bila ada perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan, alamak susahlah ni, ni tak baguslah. Ni yang buat Islam susah, ni sempit, ini pula haram, ini pula haram, ini pula haram. Tidak, yang haram juga baik. Sebab ia datang daripada Allah SWT yang maha baik. Takkan semuanya bagus, semuanya diizinkan, semuanya dihalalkan. Takkan itu pula hukum Allah SWT, tak mungkin. Kalau manusia pun dia pegang satu organisasi pun, takkan semua dia kata boleh. Akan rusak, binasa lah kalau semuanya boleh ikut nafsu. Nak buat apa buat dia, tak ada undang-undang kat dalam negeri ni. Boleh. Pasport jangan cakap lagi lah, masuk boleh, keluar boleh, nak buat apa semua boleh. Habis, tak lama lah tempat tu. Dengan dia-dia sekali jadi raja pun, raja yang apa ni, raja yang ikut nafsu, dia yang mula-mula sekali jatuh. Orang nak jadi raja. Jadi Allah SWT maha bijaksana. Allah SWT meletakkan hukum-hukum pada tempatnya. Maka ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yaqbalu illa tayyiba. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan tidak menerima kat sini ni ada beberapa makna. Yang pertama, Allah SWT tidak terima terus maknanya sesuatu yang tidak tayyib, tidak baik, tidak sah di sisi Allah SWT. Maknanya kalau tak sah, kena buat balik. Itu satu makna. Dan satu makna, la yaqbal, maknanya Allah SWT tidak memberikan keredaan. Allah SWT tidak memberikan pahala, tetapi dia tetap sah. Baik. Jadi ada dua kemungkinan dekat sini. Jadi bila mana Allah SWT tidak terima dengan makna dia tidak sah, dan bila mana keamalan yang tidak baik itu tidak diterima tetapi dia tetap sah, tetapi kurang pahalanya ataupun tidak ada pahalanya ataupun tidak mendapat keredaan Allah SWT, maka itu kena kembalikan kepada nas-nasnya, kepada dalil-dalil. Ya, contohnya bila seseorang itu meminum arak, contoh Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang minum arak maka tidak akan diterima solat daripadanya 40 hari. Begitu juga hamba abdi yang larikan diri daripada Tuhan, maka solatnya takkan diterima oleh Allah SWT sampai dia balik kembali kepada Tuhan. Tapi bukan maknanya solatnya tak sah, dia kena ulang balik solat dia 40 hari ataupun selama mana dia larikan diri daripada Tuhan. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahina lam tuqbal lahu solat 40 yaum. Barang siapa yang mendatangi tukang telik dukun, maka tidak akan diterima solat daripadanya selama 40 hari. Tapi bukan maknanya dia tak sah solatnya, dia kena ulang solatnya, tapi maknanya tidak dapat pahala, tidak diterima, tidak dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab amalannya itu bukan amalan yang thayyib, bukan amalan yang baik. Begitu juga seorang yang buat haji dengan harta yang haram, maka hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi daripada mana? Daripada sudut mana? Adakah maknanya tahun depan dia kena buat haji lagi? Jawabnya tidak, hajinya tetap sah. Tetapi haji tidak diterima, dia tak dapat pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dia dilahirkan oleh perut, apa dia keluar daripada perut ibunya, ini tak ada dosa dan sebagainya, tak mungkin dia dapat tu semua. Begitu juga orang yang beri sedekah tetapi dengan keadaan terpaksa ataupun nak menunjuk-nunjuk ataupun supaya apa ni, orang puji-puji dia. Jadi sedekah-sedekah juga tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya jelas bahawa setiap amalan yang soleh itu hanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua syarat. Syarat yang pertama, hendaklah ibadat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada riak di situ, tidak ada syirik di situ. Semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat yang kedua, hendaklah ibadat itu sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dua syarat ini ada, baru amalan itu amalan yang thayyib, amalan yang baik. Sebab Allah Subhanahu taala, kalau kita bawa dengan selain daripada amalan yang tadi, tak ada dua syarat ni, Allah tak terima. Dan telah kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hadis sebelum ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan daripada urusan kami, maka dia tertolak. Dan masalah ikhlas juga banyak, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu dengan niatnya, dan seseorang hamba itu hanya mendapat apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia nampak macam pergi hijrah, tapi hijrahnya kerana dunia, kerana nak bernikah dengan wanita yang ada kat tempat, maka hijrahnya untuk dulu. Tapi kalau hijrahnya kerana Allah SWT, dia dapat pahala pahala hijrah. Dia semua balik kepada niat. Dan jika larangan itu jatuh kepada syarat-syarat sah satunya ibadat, maka juga ia tidak diterima oleh Allah SWT, sebab amalan itu bukan amalan yang thayyib. Contohnya, Allah SWT tidak menerima solat seseorang daripada kamu apabila dia berhadas, sampailah dia berwuduk. Jadi menunjukkan bahawa solat tanpa wuduk bukan amalan yang thayyib, bukan amalan yang baik. Dan oleh kerana Allah SWT maha baik, Allah tak terima solat yang tak ada wuduk. Begitu juga dengan syarat-syarat sah solat yang lain. Tetapi kalau seorang itu pakai baju curi untuk solat, sah ke tidak sah solat? Jawabnya, tak. Solatnya sah. Tapi amalannya tetap tidak thayyib, tidak baik, buruk, keji. Jadi tak dapat pahala daripada Allah SWT, Allah tak reda, walaupun mungkin khusyuk, mungkin apa. Dan hal ini banyak dibahaskan di dalam masalah-masalah sah atau tidak sah atau rusaknya satu-satunya amal ibadah. Dan ini ada pembahasan yang dalam. kenaan dengan dengan hal ini. Yang penting umumnya Allah SWT tidak menerima satu amalan itu melainkan yang thayyib. Jadi sebab itu ibadat seseorang hamba itu mestilah yang Allah perintahkan dia, Allah minta dia untuk laksanakan. Sebab yang Allah suruh itulah yang baik. Dia tak boleh kata bahawa saya nak buat macam ibadat gini, ibadat dengan cara tu, dengan cara ini. Nak solat macam gini, cara macam ni. Nak zikir macam gini dan sebagainya. Maka Allah tak akan terima sebab amalan ini bukan amalan yang taib. Walaupun dalam otak kita nampak macam macam bagus. Sebab Allah akan tanya, adakah ini yang aku suruh kau buat? Kau nak serahkan pada orang sesuatu yang baik, tapi orang tak suruh buat ini. Lain yang suruh, lain yang dia buat. Awak kalau kerja dengan orang, orang kita katakan majikan kita itu dah kata dengan kita, job scope awak gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh, awak buat macam ini, awak dapat ganjaran macam ini tiap-tiap bulan gaji. Lepas tu awak buat lain benda, boleh dapat bala tak? Boleh dapat ganjaran. Walaupun dia kata ni bagus ni, saya buat ni gini dan gitu dan seterusnya, saya tak suruh awak buat ni, saya suruh awak buat ni. Jadi tentu ini bukan amalan yang thayyib. Jadi sebab itu thayyib ni, baik ini bukan daripada bahasa je, tapi mesti daripada yang pertama sekali yang harus kita ambil kira apakah amalan itu baik daripada sudut syariat. Begitu juga makan, minum, adakah dia halal dalam syariat, baik dalam syariat. Dan kalau dia makanan, kalau dia minuman, kita kena lihat adakah dia halal daripada sudut sendirinya dan adakah dia halal daripada sudut cara kita dapatkan. Jadi makan minuman tak cukup dia halal secara zat. Walaupun tu madu yang betul-betul hebat, pure madu, tak ada air, tak ada apa semua. Tapi kalau tu madu curi daripada kedai, adakah ni makanan yang thayyib? Jawabnya tidak. Sebab itu mata pencarian kita, kerja kita pun kita kena lihat halal ataupun tidak halal. Duit tu sendiri semua halal, tapi cara dapat duit tu macam mana? Halal ke tak halal? Kalau tak halal, awak nak sedekah dengan harta benda itu semua tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga dengan minuman. Jadi ini semua perlu halal daripada sudut zatnya dan juga macam mana kita dapatkan. La yaqbalu illa tayyibah. Wah, ni hadis ni masih panjang lagi. Nak cerita bab ni masih panjang lagi sebenarnya. Yang penting lepas itu Allah SWT telah memerintahkan orang-orang mukminin dengan apa yang Allah perintahkan, al-mursalin. Nah, ini sebenarnya daripada sudut balaghah, maknanya al-jinas ataupun al-mujanasah. Maknanya disebutkan sesuatu perkara, sifat, dan kemudian disebutkan di sampingnya sesuatu sifat yang berlawanan dengannya. Mujanasah, satu jenis ini kemudian dibawa dengan jenis ini. Allah perintahkan orang yang beriman dengan ini sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Jadi ada sama kat situ. Maka Allah SWT telah berfirman, wahai rasul-rasul, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Jadi ini sama tak dengan yang awal? Allah SWT maha baik, tidak menerima melainkan yang baik-baik. Lepas tu Allah perintah juga untuk makan yang baik-baik. Kulu minat tayyibat. Para rasul diperintahkan untuk makan dari yang baik-baik. Dan kita tahu para rasul mesti makan yang baik-baik. Pun diperintahkan juga. Tidak bermaknanya awak dah memang buat, tak boleh nak perintah. Itu yang salah. Ada orang kata, saya dah buat ke apa nak? Saya ni orang yang solat, awak suruh solat lagi. Saya dah bercakap benar, awak nasihat saya cakap benar lagi, jangan cakap bohong. Saya dah buat dah, dia marah. Kita nasihatkan, ingatkan, dia marah. Sebab pada dia, dia dah buat lagi-lagi budak-budak. kita suruh dia, eh kita buat apa, kita buat apa, kita buat. Yalah, memang dia buat, tapi kita ingatkan. Sedangkan para rasul diperintahkan oleh Allah SWT untuk makan yang baik-baik. Apakah para rasul sedang makan yang buruk-buruk, yang haram? Tak minta tu sekali tidak. Jadi kenapa diperintahkan para rasul? Maka kata ulama, sebab semuanya adalah hamba-hamba Allah SWT adalah. Dan untuk mendapat darajat di sisi Allah SWT adalah taat pada perintah dan larangan Allah SWT. Kalau rasul-rasul tak diperintah apa-apa, tak dilarang apa-apa, macam mana nak naik darajatnya? Ya, itu. Semua hamba Allah SWT kalau nak naik darajat, nak masuk syurga, mesti diperintahkan sesuatu, dilarang sesuatu. Hatta para malaikat pun diperintah oleh Allah SWT. Baik. Yang tak diperintah adalah binatang-binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, yang ini tak masuk syurga. Kalau awak tak nak diperintah, tak nak dilarang apa-apa, nak free je, awak nak sama macam binatang, macam lembu dan lain-lain lagi. Ya, memang awak bebas kat muka bumi ni, tapi awak tak akan dapat negeri yang dimuliakan Darul Karamah, yakni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para rasul diperintahkan Allah SWT untuk makan yang baik-baik, at-tayyibat. Kita katakan tayyibat itu sama ada dia baik, dia mula-mula sekali mesti baik daripada sudut syarak. Maknanya dia mesti halal daripada zatnya. Dan kedua cara mendapatkannya juga dia halal, bukan cara tipu daya, separuh halal separuh haram, ada riba sikit sana riba sikit sini, ataupun 10% adalah sikit-sikit persen yang haram, lain semua dia halal pun tak boleh juga. At-tayyibat maknanya semuanya baik. Kemudian daripada sudut manfaatnya sendiri, hendaklah dia yang baik-baik, walaupun dia bukan dah kira daripada sudut dalil lagi. Apakah makanan itu, makanan ini memberi manfaat? Sebab kita makan halal tapi busuk, lepas tu memudaratkan badan kita, ataupun makan-makan kita panggil apa tu, makan burger, makan apa yang apa, junk food, makan sampah, makanan sampah yang tak mendatangkan apa-apa untuk kesihatan kita, bahkan boleh memudarat dengan kita. Halal-halal dulu, tapi dia bukan tayyibat. Baik. Jadi Allah SWT perintahkan para rasul untuk makan daripada yang at-tayyibat. Wa'amalu salihah. Bukan itu saja. Dan lakukanlah amal-amalan yang salih. Sekali lagi, apakah para rasul tidak melakukan amalan salih? Apakah para rasul buat maksiat? Alhamdulillah. Yang jawab itu sendiri, tidak. Kenapa? Jawabnya sama macam tadi. Mereka diberikan taklif bebanan daripada Allah SWT supaya untuk menaikkan darajat mereka, dan begitu juga untuk mengingatkan mereka. Kemudian kita dapati Allah SWT berfirman, dan wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu, yang kami berikan kepada kamu. Jadi maknanya Rasulullah SAW nak khabarkan kepada kita, perintah makan yang baik-baik ini sama dengan perintah makan baik-baik untuk para rasul. Oleh kerana para rasul itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih supaya menjadi ikutan imam bagi orang-orang lain. Ini semua menguatkan bahawa memakan makanan yang baik itu adalah satu yang amat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala maha baik dan tidak menerima melainkan yang baik. Wa'malu min tayyibati ma razaqnakum. Satu perkara di sini kita dapati bahawa Allah SWT sebutkan ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul. Maknanya satu ke banyak? Banyak. Persoalan di sini, apakah Allah SWT apabila memerintahkan rasul-rasul itu, mereka semua berkumpul satu tempat? Ini yang susah juga. Bila masa para rasul itu kumpul satu tempat, lepas itu Allah SWT perintahkan mereka. Jadi apa maknanya? Maka kata ulama, tidak pernah ada rasul-rasul berkumpul satu tempat. Mereka ni dalam tempat yang berbeza-beza, zaman berbeza-beza. Jadi ada ulama mengatakan ar-rusul di sini maknanya ar-rasul. Wahai sang rasul. Siapa tu rasul? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi disebut banyak. Sebab mereka mengatakan oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu adalah rasul yang paling mulia, dia seolah-olah mempunyai makna semua rasul-rasul. Apa yang diperintahkan padanya cukup macam perintah kepada semua rasul. Dan ini banyak contoh. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat. Padahal dia satu orang. Umat itu kan banyak. Tapi Allah kata dia satu umat. Sebab kehebatannya dalam ibadat, dalam mentauhidkan Allah SWT, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, lulus ujian-ujian Allah SWT, dia punya hebat macam satu umat sekaligus. Dan Rasulullah SAW tentu lagi. Itu antara yang disebutkan oleh ulama dalam tafsir ini. Tapi ada yang mengatakan bukan mestinya para rasul itu berkumpul satu tempat. Lalu Allah perintahkan makanlah yang baik-baik, laksanakanlah amalan-amalan yang soleh. Tapi rasul-rasul itu pada tempat-tempat dan zaman-zaman mereka, setiap kali datangnya rasul itu diperintahkan yang sama. Kalau rasul itu ada banyak, ada beberapa ratus ribu, ada beberapa berapa ribu orang, maka itu semua setiap kali itu ada perintah daripada Allah SWT untuk makan yang baik-baik. Dan ini ada tafsiran yang dipilih dekat sini. Cuma satu perkara, mereka disuruh makan daripada yang baik-baik, tetapi bila orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kau, yang telah kami berikan kepada. Ada beza tak? Jawabnya, bila para rasul tak sebutkan yang kami berikan kepada kamu, bila untuk orang beriman, yang kami berikan kepada kamu. Jadi kenapa macam tu? Kata ulama, para rasul diberikan keizinan untuk makan apa juga yang baik. Sebab mereka jenis yang makan yang baik. Mereka takkan cari yang tidak baik. Dan bila orang-orang beriman, ada yang mungkin makan yang baik, ada yang mungkin makan tak baik. Jadi diperintahkan untuk makan yang baik. Dan juga diingatkan kepada mereka bahawa semua makanan yang ada tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang beriman mungkin yang terlupa bahawa makanan yang baik-baik yang dimakan tu bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada surga-Nya dan sebagainya. Ada beberapa rasul tak perlu nak diingatkan tentang hal ini. Ya rasul, kulu minat thayyibati, disuruh makan. Tak payah nak sebut ni datang daripada Tuhan kamu. Sama macam seorang bapa, dia dah kasih anak dia $100. Lepas tu dia kata, kau nak buat apa dengan duit ni? Buat, nak belanja-belanja apa? Belanjalah. Dengan satu orang yang kasih pada anaknya $100 dan kata, ambillah, buatlah apa suka. Yang tadi dia kata, buatlah apa yang kau suka dengan duit yang aku berikan kau. Kan ada beza? Maknanya dia nak ingatkan pada anak dia bahawa, ini duit ni aku yang kasih. Kalau tadi nak ambil 100, ambil je terus. Pakai. Jadi untuk para rasul, tak payah sebut, ini adalah rezeki yang kami berikan pada kamu. Tapi untuk orang beriman, diingatkan. Rezeki ni adalah daripada kami. Dan terdapat faedah-faedah lain di dalam hadis ini. Terutama sekali yang terakhir, insyaAllah kita akan sambung. Sudah tak sempat masa. Aku lupa liha dan astagfirullah wa sallamali wa lakum isyari al-mu'minin wa al-mu'minat innahu wa al-rafuru rahim. Subhanakallah wa bihamdika syurga ilaha illa anta astagfiruka wa atuhu ilaika wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.